Lahumul Fatiha. Fatihah. Siril Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa di hadzal masjidi madum tuvihi tabarruan wahtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Auda'tu hadzal masjida min yaumina hadza ila yaumil qiyamah syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun hiya hatta matla'il fath. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ufir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ufir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala Syaikhunal Imam Syaikhul Hijaz Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syaikhunal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallah rahmatal abrar wa hasyarahuma ma'al anbiya wa syuhada wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqo wa nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima wa asrarihima wa nafakhatihima wa barakatihima wa karamatihima fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrona. Amin. Dah enak kena kitab. Ini aja jangan diganti-ganti. Eh dah suka kipas kayak gini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Maqalah wal-Maqalatul Ishrun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu harus kamu praktekkan karena pasti kamu lakukan. Karena ilmu itu walaupun sedikit asal diamalkan itu manfaat. Makalah yang ke-20, qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi lidahili fil masjid asyru hisolin. Walaupun tidak setiap masuk masjid, tapi dalam 24 jam ketika kalian masuk masjid, ilmu ini dipraktikkan. Karena ini sunnah Rasul. Yang bagi seyukyanya dihimbau, diharapkan. Ayut labu tekesi disupre lidahili bagi orang yang masuk fil masjid ke masjid opo asyruhi solin 10 piro-piro amalan atau pekerti. Yang pertama opo asyruhi solin awalwa iku ayat ta'ahada yento meneliti sopo wong. Yento meneliti sopo wong khufaihi ing kedua sepatu wong. Atau kaos kaki wong sama. Aunak laihi atau kedua sandal wong. Yahfaduhuma tesekese menjaga sopo wong ing kufaihi atau naklehi minan najasah dari najis. Kenapa li ala takoa supaya tidak jatuh opo najasah fil masjid di masjid. Jadi itu sebelum masuk masjid, sandalnya jangan nyentuh tangga masjid, takut ada kotorannya. Wa ayyabda alan yento mulai sopo uong birijlihi kelawan kaki uong al yumna kang kanan. Inda duhulil masjid ketika masuk masjid. Bukan hanya masjid, kamu masuk makamnya wali, makamnya aulia, masuk sekolah, wa kulli syarofin, dan tiap-tiap tempat, wa kulli mahalin, lan tiap-tiap tempat syarifin kang mulia, wa malan setempat, juhila kang tidak diketahui opo haluhu kondisini ema. Misalnya kamu masuk di tempat angker, tempat yang asing. Ketika masuk len dari tempat itu, kaki kananmu dulukan. Jadi itu tata cara menurut Rasulullah. Wa ayyan zi'ah lan yento nyopot sopo wong. Nyopot sopo wong wa ayyan zi alan yento nyopot sopo wong nak lahu ing sandale wong al yusro kang kiri awalan permulaani inda wusulihi ketika nyampe nya wong babal masjid ing pintu masjid. Waya khutulan mudunaken sopo wong rijlahu ing kakinya wong al yusro kang kiri ala zohriha ing ngatase permukaani rijli. Sumayan ziu kemudian nyopot sopo wong naklahu ing sandalnya wong al yumna kang sebelah kanan. Al-yumna kang sebelah kanan. Setelah itu ketika masuk ke masjid, kamu baca doa. Wasani adapun utawi yang kedua iku ayakula yento ngucap yento membaca sopo wong. Iza dakhola ketika mau masuk sopo wong ay aroda tekesi menghendaki sopo wong. Ad-dukhula ing masuk, masuk masjid baca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbih. Bismillah wasalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika innaka antal wahhab. Itu doanya, terutama kalau kalian masuk ke ziarah ke masjid ampel, ke masjidnya Sunan Giri, Sunan Derajat, atau masjid-masjid jami di kota-kota, apalagi masjid yang paling mulia di muka bumi, Masjid Madinah Nabawi, Masjidil Haram, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Baca ini cara Rasulullah. Begitu juga kalau kamu mau masuk ke tempat yang angker-angker gitu, yang nakuti, dikhawatir ada setannya apa, baca ini aja. Wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah. Allahumma aftah lana, mudah-mudahan engkau buka Tuhan lana untuk kami abwaba rahmatika ing pintu-pintu rahmat panjenengan Gusti. Innaka antayo panjenengan Gusti iku al-wahhabu, zat yang maha memberi. Au yakulu atau membaca sopo wong, membaca doa ini, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik, summa yakulu bismillah. Ini lebih pendek, lebih praktis yang ini. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik, bismillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatika, bismillah. Wasalis adapun tahap yang ketiga iku ayu salima, iku ayu salima yento salam sopo wong ala ahlil masjid. Jadi sebaiknya kita kalau masuk masjid ngikuti ini salam. Iku ayu salima ala ahlil masjid wa ayyakula lan yento moco sopo wong idalam yakun, ketika tidak ada iku fihi tetep ing dalam masjid ail masjid sopo ahadun seseorang moco assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin warobe. Jadi ini ajaran Rasulullah yang diajarkan Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten itu guru langsung Kiai Sepuh, guru besar kita, jadi nyambung dah. Wasalis warobe adapo yang keempat, tahap berikutnya iku ayyakula yento membaca sopo wong membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Wal khamis iku alla yamurra, yen to tidak lewat ngelewati sapa wong baina yadail musolli, di hadapan orang yang salat. Fayahrumu, haram hukumnya opo almururu lewat, baina yadail musolli, di depannya orang yang sholat, wasatrotihi, dan batasnya musolli, kayak sejadah gitu, tutupnya musolli itu maksudnya ya batas dia sholat, ya kayak sejadah gitu. Sholatan kelawan sholat sohihatan kang soheh opo sholat, fi'tiqadil musolli, dalam pandangan keyakinan orang yang sholat. Walau naflan, lansnajan ananya sholat iku naflan, sholat sunnah tetap haram lewat di depan orang yang sedang sholat sunnah. Sekarang wa illam yajid lan lamun tidak menemukan sopo almaru, orang yang lewat, torikon ing jalan akhoro yang lain, hai sulam yukosir, sekirani tidak sembrono sopo almusolli musolli, artinya dia itu sholat bukan di tempat yang sempit, yang memang tempat orang berlalu lintas. Awaya juzulan wenang opo almururu lewat, idza torro ketika terpaksa sopo umar, sopo almaru ilaihi maring murur, lingkodinah wigorikin, krono nyelametaken misalnya orang mau tenggelam, alal muktamad. Balnakola balik nukil sopo al a'immatu piro-piro imam, piro-piro imam madhab, jawazahu ing dibolehkannya lewat di depan orang sholat. Jawazahu ing oleh murur, illam yajid, jika tidak menemukan sopo orang torikon ing jalan yang lain, torikon ing jalan yang lain, misalnya dia main sholat aja di pintu, misalnya torikon ing jalan yang lain. Torikon ing jalan yang lain. Wahada utawi iki kaul, kaul jawas itu, iku do'ifun lemah opo kaul, ama in kosorok, tetapi jika teledor sopo al musolli musolli, bi an sholla kelawan yento sholat sopo musolli fi mahalin, sholat di pintu masuknya kamar misalnya, atau di pintu keluarnya kamar main sholat aja. Bi an sholla kelawan yento sholat sopo musolli fi mahalin, di tempat yaglibu kang dominan, alaihi ing atasi fihi ing dalem mahal opo almururu lalu lintas, tempat lewat, zalikal wakta ing dalem mengkuno waktu, kalmutofi koyok tempat tawaf, autarki furjatin utawa tidak memberikan ruang, autarki furjatin utawa tidak memberikan luang, fi sofin ing dalem sof, kudamahu begini, au taurki furjatin utawa membiarkan kosong, au tarki furjatin utawa membiarkan kosong, fi sofin ing dalam sop, kudamahu di depannya musoli, fahtuija mongko dibutuhkan opo lil mururi ngelewati baina yadaihi di hadapannya musoli, lisaddiha krono nutupi furjah, yofalayah rumo mongko tidak haram opo murur. Walaupun sopnya itu banyak, jadi dia posisi di belakang, di sop ketiga itu lo ada yang kosong, padahal itu sudah nyampe ke sop tujuh, lek langkai aja sampai ke sop tiga, isi yang kosong, tidak apa-apa. Wa in ta'addadat lansnajan berbilang opo as-sufufu piro-piro sop. Wasadis iku alayak malayento ora ngelakyento ora melakukan sopo wong bil masjid di masjid bi amalit dunya dengan pekerjaan duniawi. Contoh ka ayabi akoyo yento menjual sopo wong, au yastaria utawa membeli sopo wong, wayusano lan disunataken opo ayakula yento berdoa sopo wong inda ru'yati zalika ketika melihat yabi'u au yastari fil masjid, yabi'u au yastari mendoakan la arbahallahu tijarotaka ing doa la arbahallahu tijarotaka. Jadi doa jelek itu boleh, satu-satunya diperbolehkan doa jelek itu ketika ngelihat orang melakukan kegiatan duniawi di masjid, jual barang di masjid, beli barang di masjid. La arbaha, mudah-mudahan tidak memberikan keuntungan sopo Allahu tijarotaka ing dagangan siro wasabe. Yang ketujuh iku alla yatakallama bikalamit dunya kanas disdolatin, koyok mencari sesuatu yang hilang. Wayusanno lanten sunataken opo ayyakula yento mendoakan sopo wong inda sima izalika ketika mendengar orang mencari barang hilang. La raddahallahu alaika, la raddaha, mudah-mudahan tidak mengembalikan ing dolah sopo Allahu alaika ingatasi siro wasamin iku alla yahruja yento tidak keluar sopo wong, walaya jelisalan yento tidak duduk sopo wong hatta yusoli sehingga sholat sopo wong rokata ini. Lakin idha dakholta, tapi ketika masuk siro al masjidal haroma ing masjid haram, wa arotta lan menghendaki sopo siro at-tawafa ing tawaf, baik itu tawaf umroh atau tawaf saja gitu, itu tidak harus tahiyatil masjid dulu, tawaf dulu nanti baru selesai tawaf, sholat dua rakaat tawaf plus tahiyatil masjid. Wasamin idza dakhaltal masjidil haram wa arattat tawafa, fal afdol mongko yang lebih utama iku antabda'a yento memulai sopo siro bitawafi kelawan tawaf summatanwi kemudian niat sopo siro birrok ataini dengan sholat dua rokaat sunnatat tawaf kelawan sholat sunnat tawaf fihi ing dalam masjid, wa tahiyatal masjidi lan kerno ngormat masjid ma'an sekaligus. Wa tasik iku alla yadkhula yento tidak masuk masjid sopo wong illa biwudu'in kecuali punya wudu, Wayunda bulan ten sunataken liman bagi orang lam yakti kang tidak melakukan sopo man bitahiyati kelawan sholat sunat tahiyatal masjid. Ayakula yento membaca sopo man arba amar rotin. Menurut sini bukan tiga kali tapi empat kali. Arba amar rotin sebanyak empat kali. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kamu masuk ke masjid sini niat ngaji tadi, niat nyari ilmu, saya juga. Itu kalau tidak baca ini masjidnya itu lo protes. Jadi kalau tidak sempat sholat sunat, baca ini sebelum duduk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau enggak makruh hukumnya, makruh. Jadi tidak disukai sama syariat. Dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Fadan fatanda fi'u. Mongko menjadi ketolak opo al-karohatu hukum makruh bizalika kelawan mengkunu-mengkunu oleh membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wahaza utawi iki ayyakula arba amarrot ilah hai sulam yatayasar. Sekirani tidak mudah lahu katwe wong opo al wudu fil masjid qobla tulil fasli sebelum panjangnya pisah wa ilalan lamun ora lam yatayasar berarti yatayasar yo falayakwi mongko tidak cukup opo zalika mengkuno-mengkuno ayakula arba amarrot subhanallah ilah litaksirihi krono oleh teledor uong bitarkil wudu ma'atayas surihi semertani mudahnya wudu wal asir. Adapun yang ke-10 iku ayakula sopo wong ida koma ketika berdiri sopo wong mat baca subhanakallahumma wa bihamdika wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rawat turmudi an rasulillah sallallahu alaihi wasallama annahu qol manjala safi majlisin wa kasuro fihi lautuhu atau lagotuhu sama faqala qabla ayyakuma min majlisi hi zalika subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafarallahu lahu ma kana fi majlisihi zalik. Bagus. Kanjeng Nabi kukola bersabda sopo Nabi man barang siapa iku jalasa duduk ngobrol sopo man iku jalasa ngobrol majelas sopo man fi majelisin ing dalam tempat majelas ngobrol wa kasurolan banyak fihi ing dalam majelis opo lautuhu atau lagotuhu hiruk piku omongan tak ada gunanya omongan ngelandur iman opo lautuhu omongan ngelandur iman arogan iman. Pakola mongko baca sopoman Qobla ayyakuma sebelum yento berdiri sopo man min majlisi dari majlisnya man. Baca min majlisihi saking majlisi man. Zalika ayyakuma qobla ayyakuma sopo man min majlisi saking majlisi man zalika. Ing mengkuno mengkuno subhanallah walhamdulillahilah. Subhanaka dalika ing mengkuno mengkuno subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghafaro kecuali mengampuni sopo Allahu kusi Allah lahu maring man maing dosa karena kang ono opo ma karena kang ono iku fi majlisihi tetap ing dalam majlisi man opo dalika mengkuno mengkuno. Bentar. Lagt opo sebentar. Illa ghafarallahu lahu maka nafi majlisihi ma ing sesuatu karena kang ono iku fi majlisi tetep ing dalam majlisi man opo dalika mengkuno mengkuno ma ma minal lagti itu. Waruya an aliyin annahu qol man utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man ayak tala ing yen tonakri sapa man bil mikyali kelawan takran al aufa kang luwih sempurna apa mikyal wal yakul mongko becik maca sapa man akhir majlisihi ing dalam akhir majlisi man au hina yakumu utawa ketika berdiri sapa man maca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.